Adi langsung mengiyakan, apa, mengakui ucapan beliau, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Fatakallam sa'atan, Rasul kembali berbicara beberapa saat. Thumma qal, kemudian Rasul kembali bertanya, ayufirruka ayuqala Allahu Akbar, apakah kamu kabur lari dari kami karena takut disuruh mengucapkan Allahu Akbar? Wa hal ta'lamu syai'an akbar min Allah? Apakah kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Qultula, Adi mengatakan, tidak. Saya yakin Allah Maha Besar. Saya yakin Allah Maha Esa. Qala fa innal yahuda maghdubun 'alaihim wan nasara dalun. Adi, kamu tahu enggak? Bangsa Yahudi itu dilaknat. Bangsa Nasrani itu dimurkai oleh Allah. Sesat mereka. Kamu pilih yang mana? Fakultu, maka Adi mengatakan, fa inni hanifun muslimun. Saya memilih menjadi orang yang lurus dan berserah diri. Faraaitu wajhahu yambasitu faraha. Maka saya melihat wajah Rasul langsung semeringah. Ya, senang. Wah, ternyata Adi datang untuk masuk ke dalam Islam. Dan memang beliau masuk ke dalam Islam. Thumma amara bi fa uzitu 'inda rajulin min al-ansar. Kemudian Rasul memerintahkan sebagai sahabat, kemudian membawa saya, beliau meminta saya untuk tinggal bersama salah satu sahabat Ansar. Wa ja'altu atihi tarafayn nahar, dan saya pun mulai mendatangi Rasul secara rutin di pagi hari dan di sore hari. Fa baina ana 'indah, ketika saya sedang duduk bersama dengan beliau, ija'ahu qaumun fi thiyabin min sufin min hadhihi an-nimar. Tiba-tiba ada suatu kaum mendatangi beliau. Kaum ini memakai baju dari wol, dari kulit domba, yang kemudian kulit itu ada loreng-lorengnya, ada tandanya. Fasalla thumma qama, Rasul sholat, kemudian beliau pun berdiri di hadapan para sahabat. Fahassa bisadaqati alaihim, Rasul pun menganjurkan sedekah kepada para sahabat, ngasih sedekah orang-orang ini yang barusan datang. Wa qala, beliau mengatakan, ayuhan nas irdahu minal fadli walau bisa'in. Wahai segenap para sahabatku, bersedekahlah kalian dengan kelebihan harta kalian. Walau bisa'in, meskipun cuma satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu segini. 4 kali itu satu sa'. Ya, kalau satu sa' menggunakan timbangan kilo, sekitar 3 kiloan. Ya. Walau binisfi sa' atau setengah sa'. Walau biqabdah atau segenggam. Walau biba'di qabdah atau setengah dari segenggam. Yaqi ahadukum wajhahu harra jahannam awin nar. Siapa tahu itu bisa menyelamatkan wajah kalian dari neraka jahannam. Walau bitamratin, meskipun kalian sedekah dengan 1 butir kurma. Walau bisyikki tamratin, meskipun separuh dari biji dari buah kurma. Fa illam tajidu fa bikalimatin thayyibah. Kalau tidak ada yang bisa kalian sedekahkan, maka ucapkan ucapan yang baik. Fa inna ahadakum laqiyallah, karena kalian semua akan berjumpa dengan Allah. Faqailun lahu, Allah akan bertanya kepadanya, ma aqulu lakum, apa yang aku berikan sebagai pesan untuk kalian? Alam aj'al laka malan wa walada, bukankah aku memberikan kepada kalian harta dan anak? Fayaqulu bala, hamba itu akan mengatakan tentu. Fayaqul, maka Allah akan bertanya, aina ma qaddamta li nafsi, mana amalan yang bisa menyelamatkan dirimu hari ini? Fayantur quddama wa khalfahu wa an yamini wa an shimali, hamba itu akan melihat depan, belakang, kanan, kiri. Fala yajidu syai'an yaqi bihi wajhahu harra jahannam, dan dia tidak mendapati amalan apapun yang bisa menghalangi dirinya dari neraka jahannam. Liyaqi ahadukum wajhahu an-nar walau bisyikki tamratin, hendaknya kalian menjaga wajah kalian dari neraka meskipun dengan separuh buah kurma. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah, kalau tidak mendapati apapun, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik. Fa inni la akhafu alaikum al-faqr, saya tidak khawatir kalian tertimpa kemiskinan. Fa innallaha nasirukum wa mu'tikum hatta tasira ad-da'inatu ma baina Yathrib wal Hirah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membantu kalian, yang akan memberikan rezeki kepada kalian, hingga seorang wanita akan berani berjalan seorang diri antara Yathrib dan Hirah. Ma takhafu ala mutiyatiha sarak, yang dia tidak khawatir tunggangannya akan dicuri. Yakni rasa aman akan terbentang di mana-mana. harta akan melimpah sehingga nilai atau angka pencurian itu semakin minim. Karena kebutuhan manusia terpenuhi. Mereka menjadi orang yang cukup di kemudian hari. Jadi saya tidak akan khawatir kalian miskin. Ya, yang saya khawatirkan justru sebaliknya. Dikasih harta malah bakhil. Hendaknya kalian sedekah. Memperbanyak sedekah karena itu akan menyelamatkan kalian dari neraka. Nah, Rasul setelah ngomong panjang lebar dan memberikan permisalan. Ini permisalan saja. Permisalan saking amannya nanti. Ya, itu ada seorang wanita berjalan bawa tunggangan seorang diri dari Madinah sampai Hiyarah. Seorang diri, enggak takut apapun. Enggak takut pencuri, enggak takut begal, enggak takut garong. Ya, aman. Ya. Faja'altu aqul, Adi bin Hatim ketika mendengarkan wajangan Rasul tadi nyeletuk. Ya. Fa'ina lususu toyik. Nah, terus kalau gitu garong-garongnya toyik pada kemana Rasul? Ya. Ya, ini beliau menanyakan, enggak ada maling. Ada wanita jalan sendiri, enggak takut apa-apa. Karena perampok, begal, stobat, kabeh, insaf semua mereka. Ya, enggak ada yang ditakutkan saat itu. Adi mikir, dan terus gembong-gembong maling orang-orang toyik itu pada kemana ya? Nanya ke Rasul. Itu kepada kemana Rasul? Ya. Ini selingan saja. Ya. Dan Rasul ngasih permisalan, lah kok Adi bin Hatimnya memahami secara bohilnya. Baik. Intah. Ini peristiwa pertama pada tahun yang ke-9. Setelah itu penulis rahimahullah akan menyebutkan kisah Ka'ab bin Zuhair. Insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini full syair ini. Masyaallah.